Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Para undangan yang kami hormati, segenap Muspika Kecamatan Kemerancin, Kepala Desa Pagralang, Ketua RT, Ketua RW se-Desa Pagralang, Ketua dan anggota BPD Desa Pagralang, para perangkat Desa Pagralang, Ketua Takmir Masjid dan Musola se-Desa Pagralang, kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tujuan acara kajian ilmiah Islamiyah pada siang hari ini yaitu yang pertama menyebarkan dakwah Islam di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta meningkatkan ketakwaan dengan amaliyah di bulan Muharram yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaan hari ini Ahad 20 Muharram 1440 Hijriah bertepatan 30 September 2018 Masehi. Pelaksanaan hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, tempat Masjid Al-Ikhlas Desa Pagralang. Pembicara Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Hafizullah Ta'ala, pengasuh Mahad Al-Mansurah Kulon Progo. Materi tema yang haram di bulan Muharram. Acara pada pagi hari ini, sambutan-sambutan, dilanjut acara kajian ilmiah Islamiyah bersama Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Hafizullah Ta'ala hingga menjelang waktu sholat zuhur. Dilanjut sesi 2 pukul 13 sampai 15 atau menjelang waktu sholat asar. Dan kita akhiri nanti setelah itu adalah acara selesai. Sebelum acara kita mulai, perlu peserta kajian ilmiah Islamiyah adalah adab-adab peserta ta'lim. Yang pertama, senantiasa meluruskan niat semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Hendaknya para peserta merapat ke meja pembicara, memenuhi majelis-majelis yang masih kosong, tidak melakukan transaksi jual-beli saat ta'lim berlangsung, dan tidak diperkenankan mengambil gambar, memotret, menggunakan HP atau kamera atau alat lain. Mohon handphone dimatikan atau diprogram silent, getar. Bagi para akhwat, tidak mengeraskan suara serta selalu menjaga putra-putrinya sehingga tidak mengganggu taklim yang sedang berlangsung. Merekam dalam bentuk audio atau suara di meja yang telah disediakan panitia. Tetap menjaga kebersihan di dalam dan di luar masjid dan tidak meninggalkan barang atau benda yang berharga setelah selesai taklim. Senantiasa bersabar ketika menggunakan fasilitas masjid karena terbatas. Periksa kembali barang-barang bawaan antum seperti HP, tempat minum, makan, tas, atau alat yang lain, atau mungkin juga alat putra-putri bapak dan ibu sekalian. Dari panitia, atas kehadiran segenap tamu undangan dari Muspika Kecamatan Kemerancin, Kepala Desa Pagralang, Ketua RT, RW, ketua dan anggota BPD Desa Pegeralang, perangkat Desa Pegeralang, ketua Ta'amir Masjid Musola se-Desa Pegeralang, kaum muslimin wal muslimat, ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf kami telah berusaha secara optimal, namun di sana sini masih banyak kekurangan, baik tempat, sarana dan prasarana yang lain, kurang nyaman, kurang lengkap atau yang lain, sekali lagi mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar selalu berada di atas jalannya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan bertawakal. Segenap peserta ta'lim rahimani wa rahimakumullah, acara kita akan mulai. Yang pertama sambutan, kemudian mukaddimah pengantar kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar, kemudian di akhir di break dulu, ramah tamah, istirahat sebentar. Kemudian dilanjutkan daurah hingga menjelang waktu sholat duhur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ikuti sambutan Bapak Camat Kemeranjin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap jamaah majelis taklim yang kami hormati, segenap takmir masjid Al-Ikhlas Desa Pagerelang yang kami hormati, kepada Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar dari Kulon Progo yang kami hormati dan yang kami harapkan fatwanya, pada rekan kami Bapak Muhtarom dari Polsek, selaku Wakil Kapolsek yang kami hormati, dan rekan kami mungkin ada yang dari Koramil juga yang mungkin di luar belum sempat hadir, dan kepada semua jemaah majelis taklim yang kami hormati pula, terlebih dahulu mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat karunia kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, berwajah, bersilaturahim bersama di Masjid Al-Ikhlas ini dalam kondisi yang sehat, dan mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mohon maaf karena atasan kami Bapak Camat dan Bapak Kapolsek tidak bisa hadir secara pribadi karena ada acara di Purwokerto. Untuk itu perkenankanlah kami atas nama Muspika menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami menyampaikan selamat tahun baru Muharram. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakannya semua amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang selanjutnya, monggo kita sarang-sarang juga untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Kita mengingatkan, karena kita adalah negara Pancasila, untuk itu kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dan mengingatkan juga bahwa pada hari ini kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengibarkan bendera setengah tiang, tanda berkabung atas meninggalnya para jenderal yang telah terjadi pada tanggal 30 September 1965. Kita doakan mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur mendapatkan tempat di sisi Allah, mudah-mudahan ditempatkan di surga. Allahumma amin. Kemudian untuk besok pagi kita mengingatkan kembali bahwa kita mengibarkan bendera satu tiang penuh. Kemudian yang lain kami menyampaikan juga bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2018. Harinya saya lupa, tadi saya enggak menengok harinya. Di mana kita nanti akan memilih 5 calon, yaitu yang pertama nanti kita akan mendapatkan 5 kartu. Yang pertama adalah kartu memilih legislatif kabupaten. Yang kedua adalah memilih legislatif provinsi. Yang ketiga adalah memilih perwakilan kita di DPD. Yang keempat adalah memilih perwakilan kita di legislatif pusat. Dan yang kelima adalah memilih presiden dan wakil presiden. Jadi kita nanti akan mendapatkan 5 kartu. Monggo panjenengan gunakan hak pilih saudara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan mungkin perwakilan yang sudah panjenengan tunjuk ataupun disetujui, sesuai hati nurani kita. Jadi kita luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Monggo, yang penting gunakanlah hak pilih kita sebagai warga negara yang baik untuk bisa memilih wakil-wakil yang telah tadi saya sampaikan. Jangan sampai kita menjadi golput, karena pertanggungjawaban kita juga akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu sekali lagi kami berharap pada seluruh jamaah Majelis Taklim untuk bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 17 April tahun 2018. Sekali lagi ada 5 kartu. Yang pertama adalah legislatif kabupaten, yang kedua adalah legislatif provinsi, yang ketiga adalah legislatif DPD, yang keempat legislatif pusat, dan yang kelima presiden dan wakil presiden. Untuk para calon legislatif baik dari kabupaten sampai dengan pusat, insya Allah sudah disosialisasikan baik melalui media maupun media cetak, koran dan sebagainya, dan sudah panjenengan bisa baca. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mari kita bersama-sama menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kita tegakkan negara RKRI untuk selama-lamanya. Sekian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan mungkin karena ini acaranya cukup panjang, kami mungkin tidak sampai selesai. Jadi sekali lagi, selamat memperingati Muharram. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama dalam Islam selamanya. Amin. Sekian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti prolog atau pengantar kajian pada siang hari ini kepada Al-Ustadz Abu Nasim Muhtar Hafizullah Ta'ala. Dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati dan kami banggakan Muspika Kecamatan Kemeranjen yang telah diwakili dari pihak kecamatan dan polsek, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan barokahnya, taufiknya, demikian juga selalu memberikan kekuatan dan kesabaran untuk bapak-bapak kita pada Muspika dalam membimbing, membina, mengarahkan masyarakat, baik secara khusus masyarakat di Kecamatan Kemranjen maupun secara umum masyarakat yang ada di luar Kecamatan Kemranjen. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah seperti yang telah disampaikan tadi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bahwa agama yang kita anut, yang kita yakini, kita peluk, yaitu agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menitik beratkan tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah konsep hidup yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Konsep hidup baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, makmur, sejahtera. Negeri yang selalu mendapatkan limpahan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini telah dijalankan secara sempurna oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang secara jujur dan objektif membaca, mempelajari, menelusuri dari hal yang paling besar hingga yang paling terkecil dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di kota Madinah, pasti bisa menyimpulkan bahwa negeri yang beliau pimpin, umat dan masyarakat yang beliau bina adalah negeri yang terbaik dalam sejarah dunia. Umat dan masyarakat yang beliau arahkan merupakan umat dan masyarakat yang paling tertib, paling teratur dalam sejarah dunia. Dalam semua aspek, di setiap bidang, di semua lini kehidupan sempurna sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi kita Muhammad, dalam bilang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan anak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, tidak ada satupun yang terlewatkan. Pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu dimulai sejak lahir di dunia, bukan dari usia 4, 6, 10 atau 12 tahun. Sejak lahir di dunia, pendidikan anak telah dimulai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar perhatiannya terhadap kehidupan rumah tangga, tata keluarga. Karena dari rumah tangga dan tata keluarga itulah kehidupan manusia ditentukan arahnya. Bagaimana hak-hak suami, hak-hak istri, orang tua, semua dibahas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bidang perekonomian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses dan berhasil mengangkat kekuatan ekonomi umat Islam dari yang dulu tidak dikenal dalam kancah perekonomian dunia, yang dulunya lemah dan tidak berdaya, tapi kemudian bangkit menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat mempengaruhi laju perekonomian dunia. Nabi Muhammad SAW ahli ekonomi, baik itu di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, maupun di bidang-bidang lainnya. Nabi Muhammad SAW juga menuntun, membimbing serta mengarahkan umat, masyarakat ketika itu dalam hidup bersosial, pertahanan dan keamanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu tanpa lelah, tanpa jemu, membimbing dan mengarahkan umat bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar tata caranya, Nabi Muhammad mengarahkan dengan sabda-sabdanya. Setelah itu beliau bimbing dengan praktek secara langsung. Seperti inilah ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesuksesan itu harus dilihat dari dua aspek, aspek dunia dan aspek akhirat. Dunia saja tanpa akhirat belumlah cukup, sebagaimana akhirat saja kemudian melupakan dunia itu tidaklah lengkap. Kedua-duanya diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah dipilih menjadi umatnya, menjadi umat Islam. Seandainya konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita pelajari lalu kita terapkan sejak dini, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu diri sendiri, maka barokahnya pun luar biasa. Semua pintu berkah Allah akan buka, dari atas maupun dari bawah, pintu langit maupun pintu bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan pintu-pintu berkah untuk mereka dari langit maupun dari bumi. Siapapun yang tunduk, taat dan patuh dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah sebagai pencipta alam semesta, siapapun yang mau tunduk, patuh, taat, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, dialah zat yang telah menciptakan kita, memberi kehidupan kita, memberi untuk kita apapun yang bermanfaat untuk kita. Andaikan beriman dan bertakwa kepadanya, maka kehidupan di dunia ini akan dijalani dengan damai, tenang, tentram. Tidak ada lagi kesengsaraan, seluruhnya sejahtera. Karena itu adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui kajian-kajian seperti ini, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan taufik dan hidayah, dibimbing olehnya, sehingga hidup ini menjadi hidup yang bermakna. Hidup ini hidup yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Nah, tanpa belajar, bagaimana kita tahu kalau salah? Tanpa belajar, bagaimana mungkin kita sadar kalau diri ini banyak kekurangan? Melalui belajar sedikit demi sedikit, itu pun yang kita pelajari jelas ayat-ayat Al-Quran, bisa dibuktikan ini suratnya, ini ayatnya, ini terjemahnya. Inilah penafsiran para ulama, bukan penafsiran diri sendiri, bukan penafsiran kita masing-masing, bukan penafsiran para ulama yang berkompeten di bidangnya. Yang kita pelajari jelas sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan, ini sahabatnya, lafadznya demikian. Ulama menjelaskan seperti ini, jelas. Ada cuklaknya, ada cuknisnya, ada petunjuk teknis, ada petunjuk pelaksanaannya. Hidup seorang muslim, muslimah itu betul-betul terarah, tertata, tersusun rapi, sempurna dan luar biasa. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari belajar seperti ini, harapannya kita bisa menemukan, oh ini kesalahan kita, ini kekurangan kita, yang salah kita luruskan, yang kurang kita benahi. Sehingga terwujudlah tadi konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, sejahtera. Kenapa? Selalu dilindungi oleh Allah. Senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari malapetaka, musibah dan bencana. Kenapa? Allah selalu mengampuni. Di dalam banyak ayat Al-Quran, bukan hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan serta menyadarkan kita semua bahwa musibah, kekurangan, penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan dalam hidup ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan kita sendiri. Tak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi koreksi diri masing-masing. Tak perlu kita menilai orang, tapi cobalah arahkan pandangan itu pada diri sendiri. apa yang salah dari saya, apa yang kurang pada diri saya. Bagaimana cara untuk menemukan kekurangan dan kesalahan pada diri sendiri? Belajar. Salah satu bentuk belajar adalah kajian seperti ini. Maka harapannya ikhlas menjadi dasar utama ketika kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak ada tujuan-tujuan duniawi tanpa itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Surat Asy-Syura ayat 30. Melalui ayat ini Allah berfirman yang artinya, musibah apapun yang menimpa dirimu itu disebabkan perbuatanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, yang Allah maafkan sudah terlalu banyak. Salah kita banyak, kekurangan kita tak terhitung lagi. Allah memaafkan dan terus Allah memaafkan. Tujuannya agar kita bisa bercermin pada diri sendiri, supaya kita sadar bahwa semua kesulitan, seluruh penderitaan, apapun kesengsaraan itu diakibatkan oleh siapa? Perbuatan kita sendiri. Bukankah Allah sudah menjanjikan kalau beriman dan bertakwa hidupnya berkah, beriman dan bertakwa rezeki melimpah, beriman dan bertakwa Allah akan jauhkan negeri dari musibah. Itu jelas janji dari Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tapi ketika kita menemukan kesulitan, kesusahan secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup berbangsa dan bernegara, kita koreksi diri sendiri, karena Allah tegas berfirman, "Fabima kasabat aydikum." Itu dikarenakan perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30. Wa ya'fu an katsir, yang Allah maafkan terlalu banyak. Yang Allah maafkan dari kita terlalu banyak. Berapa kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk hamba kita tinggalkan? Berapa banyak kewajiban-kewajiban itu? Hitung satu persatu. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban untuk membantu yang lemah, kewajiban untuk menanggung dan merawat anak-anak yatim, kewajiban untuk mengurus keluarga, kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk sekian banyak ibadah. Berapa banyak yang kita tinggalkan, tidak kita perhatikan. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kemudian dilanggar? Banyaknya tak terbilang. Allah memaafkan. Di dalam surat Fatir ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidzullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia dikarenakan perbuatan dosa, tidak ada lagi yang hidup di atas bumi ini. Tidak ada yang tersisa, semua Allah akan hukum. Coba kalau kita berkaca pada diri sendiri, kita mau jujur dan berterus terang, tak perlu menyembunyikan, tak perlu lari dari kenyataan. Kalau kita jujur mengakui, iya, kewajibanku banyak yang saya tinggalkan, larangan-larangan Allah banyak yang saya lakukan. Allah mengatakan seandainya Allah menghukum setiap orang ketika berbuat dosa, mana lagi yang tersisa? Ma taraka 'ala dhahriha min dabb, tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa di atas muka bumi ini. Kenapa? Semuanya penuh salah. Semuanya selalu dosa. Tetapi wa ya'fu an katsir, yang Allah maafkan itu banyak sekali. Walaupun demikian, kita terus berusaha untuk bermenah diri, memperbaiki. Nah, karena yang akan mengambil hasil adalah manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan, keberuntungan, kesuksesan yang engkau raih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki dari Allah, kemudahan darinya. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau kesulitan itu engkau alami, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, musibah, malapetaka itu terjadi, Allah mengatakan, bukan siapa-siapa yang mengatakan, Allah yang berfirman, famin nafsik. Itu karena dirimu sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri mimma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Jelas nampak terlihat kerusakan di daratan maupun di lautan. Bencana, musibah. Ya. Kalau ingin dirinci satu persatu susah. Kenapa? Terlalu banyak. Harga barang yang terus melonjak. Sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang semakin menipis, ya kan? Cadangan bahan bakar minyak yang terus berkurang, ya kan? Penyakit, ya, yang semakin hari semakin banyak jenisnya dan tidak ditemukan obatnya, ya kan? Kejahatan demi kejahatan, kerusakan dan kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut. Pusing, berat kita berpikir. Beban itu semua Allah berfirman, mimma kasabat aydin nas. Itu semua terjadi karena ulah perbuatan manusia sendiri. Tak usah menyalahkan siapa-siapa, karena itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Tujuannya liyudzikahum ba'dallazi amilun, agar semua merasakan betapa pahitnya, betapa susahnya akibat dari yang dia perbuat sendiri. Betapa pahitnya efek dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Betapa pahitnya dampak dari meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Allah beri kehidupan untuknya, Allah limpahkan rezeki untuknya. Nikmat yang tak terbilang itu dia lupakan. Mampu bernafas, oksigen gratis, sehat, bisa makan, bisa minum dengan nikmat, bisa tidur luar biasa, bisa tidur itu luar biasa, nikmat. Ya. Tapi ketika itu sudah hilang, berkurang. Nah. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan, semoga hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang susah, merasa hidupnya sulit, sengsara, apapun itulah. Susah hidupnya. Susah dalam hal apa saja, kalau susah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, itu hikmahnya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kegiatan yang diselenggarakan di tempat ini menjadi bagian dari usaha dan ikhtiar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama menjauh, setelah sekian waktu meninggalkan agamanya. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah ridhoi, tertulis sebagai amal kebaikan, memperberat timbangan amal kebajikan pada hari kiamat nanti, menjadi sebab Allah turunkan berkah untuk masyarakat di desa ini, desa Pagaralang secara khusus, demikian juga untuk masyarakat di kecamatan Kemaranjin lebih umum lagi, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk para pemimpin di desa Pagaralang, para pemimpin di kecamatan Kemaranjin, ya, diberikan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya sukses dunia dan akhirat. Itu tujuan kita, tidak lain dan tidak bukan, itulah tujuan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang kembali kepada Allah, Allah akan terima. Walaupun sudah jauh dia pergi, walaupun tak terlihat lagi meninggalkan, tapi asalkan mau kembali, Allah terima. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab, itu beberapa kalimat yang tampaknya juga tidak singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dan semoga menjadi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk prolognya cukup sekian. Kita kembali ke pembawa acara. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.